السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورجمع رحمني ورحمكم الله. كتاب الشكر كبر الله yang telah memberikan banyak kemudahan kepada kita, kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk menambah iman, kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu majelis ilmu, majelis yang sangat mulia sekali. Tidak ada tempat yang lebih mulia selain dari majelis ta'lim, majelis yang tidak bisa diungkapkan kemuliaannya dengan kalimat, hanya satu kata saja, bahwa majelis ilmu ini adalah jalan cepat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang duduk di sini, tentu mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kesehariannya senantiasa ditemani oleh para malaikat, orang-orang yang senantiasa dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Makanya tidak heran para ulama itu mengatakan, duduk di majelis ilmu sejam saja itu jauh lebih mulia daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Inilah al-ilm, cahaya. Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat kelak. Hari ini kita akan bicara dan mendalami surat Al-Fatihah. Ada apa dengan surat Al-Fatihah ini? Kenapa surat ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwa surat ini disebut dengan istilah Ummul Quran? Kenapa kok disebut Ummul Quran? Di hadis yang lain disebut dengan istilah Ummul Kitab. Itu apa artinya? Itu apa? Ummul Quran, Ummul Kitab. Apa artinya? Ibu. Ibu itu siapa? Ibu itu induk yang melahirkan banyak orang. Iya enggak? Ibu itu induk yang melahirkan banyak generasi. Itu ibu. Namanya. Al-Quran, Alkitab, Al-Quran mana? Ummul Quran. Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya? Al-Quran, maaf, Al-Fatihah disebut Ummul Quran, ibunya Quran. Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Tak faham juga. Coba saya sentil lagi. Tadi apa artinya? Siapa ibu ini? Yang melahirkan dari ibu ini lahir banyak. Faham ya? Oke. Sekarang Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Al-Fatihah disebut ibunya Al-Quran. Kenapa? Ibu Quran artinya apa? Ibu tadi apa? Melahirkan. Berarti Al-Fatihah ini melahirkan apa? Melahirkan banyak sekali pelajaran, hukum-hukum, kandungan-kandungan. Jadi kalau Al-Quran itu isinya banyak macam, kan gitu, ya kan? Nah, tahu segitiga? Segitiga itu gini kan? Ini kan segitiga kan? Ya, segitiga ini akan mengkerucut di ujungnya, kan gitu. Bawahnya lebar. Al-Fatihah Ummul Quran. Jadi isi Al-Quran itu banyak. Dia akan mengkerucut di mana? Di Al-Fatihah. Maksudnya mengkerucut apa? Terangkum di dalam Al-Fatihah itu sudah ada isi dari Al-Quran semuanya, Pak. Paham? Saya ulangi. Di dalam Al-Fatihah itu terkandung di dalamnya semua isi Al-Quran, Pak. Kok bisa? Nah, ini yang butuh kita pelajari. Kan? Kun aliman takun arifa, kata orang Arab. Jadilah anda orang yang alim, yang mengerti. Takun arifa, nanti kamu mengenal. Kalau kamu kenal, kamu akan sayang nanti. Jadi ini kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Karena Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah terangkum, diringkas di situ semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Faham, Pak? Faham ya? Oke. Kemudian Al-Fatihah juga disebut pula oleh Rasulullah dengan nama As-Sab'ul Mathani. Apa artinya? As-Sab'u apa As-Sab'ah? Tujuh. Al-Mathani yang diulang-ulang. Tujuh ayat yang diulang-ulang bacanya. Ini. Jadi ada berapa nama tadi? Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Kemudian surat Al-Fatihah juga pernah disebut pula dengan nama Ruqyah. Tahu Ruqyah? Apa ruqyah? Sering dengar pasti kan? Apa ruqyah itu? Hah? Waqila man raq. Raq, ruqyah. Apa ruqyah? Kan sering dengar di ruqyah, apa ruqyah? Apa mas? Apa pak? Raqa, yarqi, ruqyah, apa? Kan sering dengar, masa sering dengar terus kakak paham? Kakak paham selama ini kita ngomong-ngomong apa terus? Ar-ruqyah itu artinya penyembuhan. Waqila man raq, yang di surat apa itu? Al-Qiyamah. Lalu dikatakan kepada mereka yang akan meninggal dunia, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kamu ini? Jadi ar-ruqyah adalah penyembuhan. Surat Al-Fatihah disebut pula dengan surat ruqyah, surat untuk menyembuhkan penyakit. Apa kisahnya? Kisahnya ada 3 orang sahabat. Sahabat ini melakukan perjalanan. Lalu malam pun tiba. Mereka harus bermalam dan istirahat di kampung atau desa yang terdekat. Mereka pun akhirnya beristirahat di kampung dan desa terdekat yang mereka lewati. Sahabat ini malam itu memang dalam posisi sangat lelah, lapar sekali. Ketika mereka masuk di kampung itu, mereka minta sebagai tamu, mereka minta jamuan makanan. Adakah sesuatu yang bisa kita makan? Penduduk kampung tidak mau ngasih sama sekali. Tidak mau ngasih makanan jamuan sama sekali. Akhirnya malam itu para sahabat ini istirahat dalam kondisi perut yang lapar. Tidak lama setelah ini, kepala dusunnya, kepala desanya tersengat kalajengking. Sibuklah penduduk desa untuk menyembuhkan kepala dusunnya ini, kepala desanya. Tetapi mereka tidak berhasil menyembuhkan si kepala desa ini. Sudah berusaha kesana kemari, mereka tidak bisa menyembuhkannya. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, mungkin tamu-tamu kita itu bisa menyembuhkan penyakit ini. Lalu datanglah utusan dari penduduk kampung menemui 3 sahabat ini. Utusan itu mengatakan bahwa kepala dusun mereka tersengat kalajengking. Adakah kalian bisa menyembuhkannya? Karena sahabat lapar. Kami coba, tapi deal dulu, bikin kesepakatan dulu. Ini riwayat sahih, riwayat Bukhari. Kita bikin kesepakatan dulu. Apa itu kesepakatannya? Kamu bayar ke kita beberapa ekor kambing, dari 2 sampai 10 lah. 2 boleh, 3 boleh, maksimal 10. Oke, setuju. Setuju, sepakat. Kan lapar mereka, Pak. Datanglah mereka ke tempat, ke rumah kepala dusun ini. Lalu salah satu dari sahabat ini memegang bagian tubuh yang tersengat kalajengking. Dipegang bagian tubuhnya, posisi mana yang tersengat itu yang dipegang. Lalu dibacakanlah surat Al-Fatihah sama dia. Setelah dibaca surat Al-Fatihah, kepala dusun ini sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Artinya apa? Sembuh total. Para sahabat pun agak bingung. Sembuh, gitu kan? Kok sembuh? Akhirnya mereka mengatakan, kalau gitu kambing-kambing ini jangan kalian sembelih, jangan kalian makan. Boleh enggak ini makan ginian? Bingung mereka, kok sembuh? Gitu kan. Akhirnya mereka pulang dengan membawa kambing-kambing ini dalam kondisi hidup menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Rasulullah kisah mereka dengan penduduk kampung yang tadi. Lalu beliau menjawab apa? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Emang kamu kalian ini tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan penyakit? Ucapan Rasulullah ini bukan pertanyaan. Rasulullah bukan nanya ke mereka, tidak. Rasulullah enggak nanya. Rasulullah ingin membuat pernyataan bahwa surat Al-Fatihah ini memang ruqyah, tapi dengan bahasa bertanya. Kalian tahu dari mana kalau memang ini ruqyah? Maksudnya Al-Fatihah itu memang ruqyah loh. Kemudian beliau mengatakan, kambingnya masih ada, bagi dong, kata Nabi. Nah, jadi dari hadis Bukhari ini, surat Al-Fatihah ini akhirnya disebut dengan surat ruqyah, surat yang bisa menyembuhkan penyakit fisik dan penyakit psikis. Penyakit fisik dan penyakit non-fisik. Kisah Al-Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin luar biasa. Beliau bercerita, hari itu beliau melakukan ibadah umrah apa haji gitu di Makkah tentunya. Ketika beliau sampai pada sa'i antara Safa dan Marwah, di tengah-tengah sa'i, tiba-tiba seluruh persendian Imam Ibnu Qayyim ini tak berfungsi. Persendiannya tak berfungsi, Pak. Lemas anggota tubuhnya karena persendiannya lemah, sudah gak bisa dipakai. Akhirnya beliau harus gak bisa berjalan sudah karena persendiannya lemas, tak berfungsi. Akhirnya di tengah-tengah sa'i itu beliau harus duduk kayak orang lumpuh begitu. Fatadzakar, kata beliau, saya pun ingat akan surat Al-Fatihah bahwa itu adalah ruqyah. Lalu aku pun mencoba untuk mengobati diriku dengan Al-Fatihah ini. Aku ruqyah diriku, aku terapi diriku dengan bacaan Al-Fatihah. Lalu beliau pun membaca Al-Fatihah untuk dirinya dengan digosokkan ke anggota tubuh beliau yang lemas itu tadi. Dengan izin Allah, tubuh beliau kembali sembuh, kembali berfungsi seperti sedia kala, dan beliau sembuh seketika itu. Dan beliau bisa langsung melanjutkan sa'inya. Fa akhbartu bidzalika zumala'i. Saya pun beritahukan tentang hal ini kepada semua teman-temanku. Dan mereka yang sakit pun akhirnya dengan izin Allah mereka bisa sembuh dari penyakitnya ketika mereka membaca Al-Fatihah. Ini dahsyat dari surat. Kalau kita baca Al-Fatihah kok gak sembuh-sembuh, Ustaz? Yang salah siapa? Al-Fatihahnya yang gak mujarab. Dulu mujarab, Pak, sekarang sudah enggak. Atau orangnya, Pak, yang tidak mau menerima Al-Fatihah. Mana yang salah? Hah? Kita nih sakit, kita bacain Al-Fatihah sampai pegel mulut kita, tetap enggak sembuh, Pak. Yang salah siapa? Apakah janjinya Al-Fatihah gak benar? Atau kitanya yang gak benar? Hah? Kitanya yang gak benar. Kata Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi ada dua sebab. Sebab pertama, ketidakadanya keyakinan akan hal itu. Kita gak yakin kalau Al-Fatihah itu sembuh, gak yakin. Kata Ustadz sih bisa nyembuhkan ceramah Ustadz tadi. Ah masa, cobain ah. Lala cobain. Kan gak percaya namanya. Pengen tahu, kayak orang beli makanan tadi, enak apa enggak, cobain dulu deh. Kan dia enggak yakin. Kita aja enggak yakin, pengen coba-coba, pengen tahu, berarti enggak yakin itu, Pak. Sebabnya ini, karena kamu enggak yakin. Yang kedua, karena tempatnya enggak layak untuk menerima itu. Tempatnya enggak layak. Saya ambil contoh, Anda beli bunga mawar, mawarnya mawar yang merah, mahal tuh. Kemudian Anda beli, Anda tanam di rumah, dapat 2 hari mati itu tanaman. Pertanyaannya, kenapa hidup ketika taruh di tukang taman, tapi kenapa Anda yang nanam mati? Yang salah yang mana? Mawarnya yang salah atau kitanya yang salah? Kenapa? Medianya salah, Pak. Tahu media? Tanahnya salah kamu, Mas. Tanahnya ini mawar, kamu taruh di sini enggak pas. Paham enggak? Enggak pas, kamu taruh di sini, mati dia. Kok bisa mati? Iya, tanahnya kamu cari tanah hitam, tanah biasa. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya benar, tapi giliran kita yang baca enggak berfungsi Al-Fatihahnya. Kok bisa? Karena jiwa kita kenapa? Kotor, banyak maksiatnya. Yang baca Ibnu Qayyim, para ulama, ya bersih, Pak. Iya kan? Yang baca siapa dulu? Lo sahabat tadi, ya yang baca sahabat, Pak. Bersih hatinya. Iya kan? Jadi kembali ke sini. Jadi Al-Fatihah itu disebut dengan nama surat apa? Ruqyah. Kemudian disebutkan pula di hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ya, di hadis siapa namanya, Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa surat Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kenapa? Alasannya sama dengan tadi. Kenapa disebut Ummul Quran tadi? Kenapa? Karena apa tadi? Semua isi Al-Quran terangkum di dalam Al-Fatihah. A'zam surah fil Quran. Fahamin ya? Jadi saya sebutkan poin-poinnya aja, Mas. Saya kajian di Jakarta, Al-Fatihah setahun gak selesai, Mas. Gak selesai-selesai setahun. Pegel jamaahnya dengerin. Jadi saya singkat-singkat. Ini ada catatan buat saya. Ini punya saya. Nanti kalau mungkin ada yang mau difotokopi, tapi belum komplit. Difotokopi buat bacaan di rumah. Silahkan diperbanyak. Kemudian Al-Fatihah ini keutamaannya. Tadi nama, ya tadi namanya ada berapa? Pertama apa? Terus? Terus? Ruqyah. Ya kan? Terus sab'ul matani. Sekarang keutamaan. Yang pertama tadi keutamaannya apa? Surat paling mulia di dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua, surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, harus baca surat Al-Fatihah. Rukun, istilahnya rukun sholat. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya dalam fatwa beliau, ya Imam, bagaimana hukumnya seseorang yang membaca Al-Fatihahnya di dalam sholat itu tidak benar? Seperti apa tidak benar? Memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, atau merubah huruf di dalam Al-Quran? Dirubah hurufnya, apa hukumnya? Saya ambil contoh, orang baca Al-Fatihah seringkali ini dimatiin aja fungsinya. Seringkali orang baca Fatihah begini, Mas. Seringkali orang baca Al-Fatihah seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya tidak? Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Ini salahnya fatal, Pak. Waduh. Gimana dong kita? Ini salah fatal, Pak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa? Dia merubah huruf di dalam Al-Qur'an. Dia membuang huruf di dalam Al-Quran. Apanya? Satu, huruf yang seharusnya dia baca ha, dibaca ha. Alhamdu, seharusnya dibaca alhamdu. Alhamdu, seharusnya begitu. Tapi dia membacanya alhamdu pakai ha. Rabbil alamin, seharusnya begitu. Tapi dibaca sama dia rabbil alamin. Huruf ain dirubah sama dia menjadi huruf hamzah. Artinya jauh, Pak. Rabbil alamin, alamin itu sekalian alam semua. Kalau alamin, orang-orang yang mules sakit perut, Pak. Jauh ya, itulah bahasa Arab. Bapak salah mengucapkan huruf, runyam artinya, Pak. Runyam artinya, ngaco terus artinya, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim, dibaca sama dia Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki, dibaca sama dia Maliki. Yaumiddin, dibaca sama dia Yaumiddin. Apa jawaban Syekh Fauzan? Bahasa beliau halus. Saya takut sholatnya tidak sah karena membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Saya ingat dulu saya masih kuliah, hari itu hari terakhir kita perkuliahan tahun 99, terakhir itu pertemuan terakhir mata pelajaran Al-Quran sama Ustadz Irwandi, itu sekelas sama saya beliau. Cuman bedanya beliau lebih cerdas, sayanya kakak lah di bawah. Kan gitu. Hari itu hari terakhir kita pertemuan jadwal pelajarannya Al-Quran. Pelajaran lain sudah gak ada, paling isinya nasihat-nasihat aja sudah. Karena mau lulus, sudah selesai, sudah 7 tahun kita kuliah. Ya. Pelajaran Quran datang. Namanya Ustadz Muhammad Iqbal Qari dari Pakistan. Beliau yang ngajarin kita ngaji 7 tahun. 7 tahun belajar ngaji, Pak. Beliau mengantongi 10 bacaan jenis Al-Qur'an, qiraat asyra. Sudah 7 tahun kita ngaji, tapi jangan takut, beliau. Hari itu terakhir. Dia bilang, orang Pakistan beliau. Beliau kalau ngajar gak pernah ngeliat wajahnya orang. Beliau kalau ngajar nunduk. Cuman pegang absen gini. Gak pernah ngeliat wajah orang. Beliau bilang, ini hari pertemuan terakhir. Kalian sebentar lagi keluar jadi da'i. Dipandang oleh masyarakat. Saya akan tes bacaan Quran kalian. Lu selama ini 7 tahun apaan? Kan gitu kan? Saya mau tes terakhir apa? Baca Al-Fatihah. Sudah 7 tahun lo, Pak. Kita pun, ha? Baca Al-Fatihah lagi. Runyam nih katanya anak-anak. Disuruh baca waktu itu satu kelas isinya 34, Pak. Jadi satu angkatan itu 34 orang. Jadi kalau kuliah syariah 4 tahun ya 4 kelas doang. Nerimanya setahun sekali. 34 itu seluruh Indonesia, Pak. Ustaz Irwandi di situ di antaranya. Udah dites satu-satu. Semua yang kita baca gak luput dari meja yang digebrak sama beliau. Kita mau lulus nih. Baca fulan dari depan satu. Brak, salah. Baca sono lagi, gebrak lagi mejanya. Itulah, Pak. Jangan takut terus ya. Waduh, terus kita gimana dong? Nah, artinya apa? Belajar, Pak. Ya, setor bacaan Al-Fatihah sama ustadz yang ada di masjid antum. Takut bacaan Al-Fatihah kita belepotan. Ya, ini. Jadi keutamaan Al-Fatihah apa? Al-Fatihah itu rukun sholat. Paham, Pak? Nanti ada pembahasan tentang tafsir isti'adzah, ta'awud. Nah, nanti saya sampaikan di kajian ini aja. Kajian apa namanya? Subuh atau apa nanti ya. Karena kalau saya baca bahas tafsir ta'awud, habis sampai zuhur, Pak. Oke, sekarang apa isinya Al-Fatihah itu? Isinya apa? Ini secara umum, isinya apa? Isinya disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Allah berfirman, namanya hadis apa ini? Qudsi. Allah berfirman, "Qasamtu salata baini wa bain 'abdi nisfain." Saya bagi as-salah, maksudnya Al-Fatihah. Nah, ini pelajaran lagi. Berarti Al-Fatihah disebut juga dengan nama salat. Saya bagi Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Ini Allah yang bilang. Saya bagi Al-Fatihah jadi dua, Pak. Wali abdi qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi Al-Fatihah ini jadi dua. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Separuh untuk Allah dan separuhnya untuk hambaku. Ya. Wali abdi masal, haknya hambaku saya akan kasih. Maksudnya apa? Dibagi dua sama Allah Al-Fatihah. Separuh itu haknya Allah, yang separuh haknya hamba. Haknya hamba saya akan kasih semua. Paham ya? Haknya hamba saya kasih semuanya. Lalu Allah memerinci di hadis ini, fa idza qala al-'abdu, jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, jika dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Artinya ini masuk haknya siapa? Haknya Allah. Allah punya hak. Apa itu? Dipuji. Wa idza qal, jika dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asma 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Berarti haknya siapa? Allah masih am. Jika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majadani 'abdi, hambaku memuliakan diriku. Berarti haknya siapa? Allah. Ketika dia membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara aku dengan hambaku. Berarti mulai dari alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, milik siapa? Maksudnya milik Allah apa? Sanjungan, pujian yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud sampai ke bawah, inilah ranahnya, maksudnya masuk siapa? Hamba. Kemudian kelanjutannya, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, inilah haknya hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Faham secara global sampai di sini. Jadi pilihan pertama dari alhamdulillah, kemudian ar-rahmanir rahim, kemudian maliki yaumiddin, ini adalah haknya. Iyyaka na'bud sampai habis, ini hanya manusia, hamba Allah. Ketika hamba Allah membaca ini, maka Allah akan kasih apa yang dia mau. Faham sampai di sini, Pak? Faham ya? Kita masuk sekarang di pembahasan Al-Fatihahnya. Nanti kalau mau ditanya masalah fikih malah apa, silahkan. Saya hanya menyampaikan poin-poin pointernya aja. Ya. Kita akan jelaskan kata demi kata yang ada di Al-Fatihah. Yang pertama apa? Tafsir basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak sampaikan di sini. Nanti mungkin kalau ada waktu kuliah subuh di mana? Di komplek Kapolda. Nah, nanti saya jelaskan di situ dahsyatnya ta'awud dan keutamaan dari basmalah. Ya, besok subuh ya. Oke. Kita lihat yang pertama. Alhamdulillah Rabbi al al-alamin. Ada empat kata. Ya. Alhamdulillah Rabbi al-alamin. Apa ini artinya? Alhamdulillah itu artinya pujian. Kalau kita terjemahkan alhamdulillah, di terjemahan tepat, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kan gitu kan terjemahannya? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita kupas, Pak. Kita lepas ayat kata demi kata. Saya sederhanakan biar antum bisa mudah mencerna. Alhamdu, hamd itu artinya apa? Pujian. Ya. Saya tanya sekarang, pujian itu apa, Pak? Pujian itu apa? Hah? Pujian. Hah? Pujian ya pujian, kan gitu kan. Memuji orang. Maksudnya apa? Menyanjung dia, ngangkat dia, kan gitu kan? Dengan menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikan dia, kan gitu kan? Nah, pujian yaitu apa tadi? Kalau pujian berarti sanjungan, mengangkat dia, menyanjung dia dengan cara menyebut kebaikan-kebaikan dia. Ya, ini pujian. Berarti pujian itu dilakukan dengan cara apa, Mas? Dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Umpama nih, Anda mau muji si A di depan orang. Anda mau muji, tapi cuma gini doang. Anda mau muji istri Anda, diem doang. Apa yang terjadi? Pengen muji malah berantem kamu, Mas, sama istrimu. Ngamuk, emang saya patung, kamu cuekin, kan gitu kan? Berarti pujian itu bagaimana caranya? Dengan lisan. Paham? Alhamdulillah, pujian dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaannya, sifat-sifat baiknya, dengan cara lisan kita ngucapin. Seperti Anda ingin muji istri Anda, Anda mengatakan apa? Dia masak nih. Masaknya sih kurang enak sebetulnya, Mas. Masaknya kurang enak. Anda puji dia. Istri Anda pengen kan pede gitu. Mas, gimana masakannya? Masakan ini gak ada yang seperti ini, Mas. Emang kagak ada, wong kagak enak. Tapi istri Anda menganggap gak ada yang seperti ini. Maksudnya apa? Wah, paling hebat kalau perlu tambahin jempol satu lagi. Sayang cuma dua. Kan gitu kan? Diucapkan gitu loh. Aku cantik gak? Wah, paling cantik. Ya iyalah, ya cuma punya saya. Kamu punya orang lain kayak gak boleh saya bilang cantik. Jadi muji itu dengan lisan. Kembali ke sini, alhamdulillah, pujian dengan kemuliaan-kemuliaannya, dengan sifat-sifat yang baik. Alhamdulillah, pujian. Oke, satu. Berarti alhamdulillah itu artinya pujian. Memuji dengan lisan. Yang ketiga, Pak. Kenapa Anda puji dia? Kenapa? Hah? Kenapa, Pak? Mengharapkan sesuatu. Memuji seseorang dengan menyebutkan kebaikan dengan lisan kita, mengharapkan sesuatu, berarti pujian ini pujian apa? Gombal. Iya kan, Pak? Ada udang di balik, kata orang Jawa, udang di balik peyek, Pak. Iya, itu pujian memang, tapi pujian gombal, Pak. Terus belum terjawab berarti pertanyaannya. Kenapa kita memuji? Kenapa, Pak? Nah, kenapa? Nah, ini Pak jawabannya. Kenapa kita memuji dia? Karena kita sayang sama dia. Karena cinta. Karena cinta kita memujinya. Baru dipuji. Ini namanya pujian. Karena cinta. Faham gak? Ketika kita cinta, kita puji dia. Ya. Alhamdulillah. Pujian yang seperti ini, memuji, menyebutkan kebaikan dengan lisan kita, didasarkan karena apa? Cinta. Dan juga didasarkan atas apa? Ta'zim, pengagungan. Bukan cinta saja, cinta dan mengagungkan dia. Paham gak? Belum, saya kasih perbandingan. Anda memuji istri Anda. Kenapa? Kenapa? Karena sayang. Kan gitu kan? Cinta. Apakah cinta yang didasarkan pengagungan atau cinta yang bersifat manusia dari hawa nafsu? Yang mana? Cinta dari diri, hawa nafsu. Ya, jangan memaknai hawa nafsu jelek ya. Hawa nafsu itu diri kita. Dari diri kita. Cinta, memuji dia karena kita sayang. Sayang dari mana? Dari diri. Ya. Ini yang disebut dengan pujian yang bersifat manusiawi, Pak. Ini manusiawi. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti memiliki sifat cinta dan memiliki sifat kasih sayang. Pasti itu. Ketika kita cinta, sayang sama orang, kita puji dia. Bukan karena kita mengagungkan dan memuliakan dia, tidak. Tapi saya sayang sama dia. Faham gak? Muncul orang lain, dia memuji seorang tokoh. Kenapa? Karena dia sayang. Kenapa? Karena dia mengagungkan tokoh itu. Dipuji selangit, Pak, sama dia. Kalau ada orang mencoba untuk tidak memujinya, hati-hati kamu, Mas. Apa? Kualat kamu, Mas. Iya enggak? Kualat loh, Mas. Kok bisa? Iya, cucunya Nabi ini, Mas. Hati-hati loh, Mas, kualat. Ini memuji bukan karena cinta saja, tapi ada unsur apa? Lebih. Apa unsur lebihnya? Mengagungkan tadi, Pak. Diagungkan sama dia. Sama enggak dengan yang pertama? Sama apa beda? Kalau yang pertama Anda puji karena sayang. Kalau dia salah, Anda salahin. Kan gitu kan? Kalau dia salah, Anda tegur. Tapi kalau karena pengagungan, menganggap salah enggak orang itu? Enggak pernah salah. Wih, kualat kamu, kamu bilang salah. Enggak boleh. Kenapa kok enggak dianggap salah? Karena diagungkan, Pak. Seakan-akan dia dari bangun tidur sampai tidur lagi enggak pernah salah, Pak. Sempurna. Sehingga diagungkan dia. Beda apa sama? Nah, yang dimaksud di Al-Fatihah ini pujian yang mana? Pujian yang pertama apa pujian yang kedua? Yang kedua, Pak. Kalau yang pertama itu manusia, Pak. Manusia. Ya kan? Yang pertama ini memuji dengan lisan kita karena dasar cinta dan pengagungan yang sangat tinggi. Pujian yang seperti ini boleh enggak kita apa sampaikan kepada sesama makhluk? Enggak boleh. Kenapa? Karena alhamdulillah. Model pujian yang kedua ini, Pak, para jamaah sekalian, hanya boleh diberikan kepada Allah. Lillah, hanya milik Allah saja. Faham, Pak? Ini makna dari kata alhamdulillah. Dalam enggak maknanya, Pak? Hah? Dalam ini maknanya, Pak. Pujian yang seperti ini itu milik Allah, Pak. Nah, kalau kita muji sama manusia, pujian karena satu, karena kata Bapak tadi. Apa, Pak, tadi, Pak? Ada sesuatu yang diharapkan. Kan gitu kan? Yang kedua, memuji orang karena seperti Bapak tadi bilang apa? Cinta, sayang sama dia. Berarti pujian kita kepada sesama manusia ini pujian yang berbentuk apa, Pak? Ada tendensinya. Subjektif. Ya enggak? Subjektif. Ini contoh. Saya pernah nanya sama orang Sudan. Saya pernah guru ustaz dulu di kampus, ustaz dari Sudan. Saya main ke rumahnya, kita nanya. Ini karena di rumah kita nanyanya bebas. Kriteria wanita paling cantik menurut orang Sudan itu seperti apa, Pak? Ketawa dia geli. Dia jawab, kriteria wanita yang paling cantik menurut orang Afrika apa? Yang paling hitam, Pak. Semakin gelap dia, itu semakin cantiknya, Pak, katanya dia begitu. Waduh. Kalau kita, kelihatan giginya doang tuh. Apanya yang cantik? Ya enggak? Hah? Kita bengong. Paling cantik itu yang paling hitam, gelap gulita itu cantik, sudah balik dia. Terus kalau pakai baju warnanya kuning muda, Pak. Dari alun-alun sana kelihatan, Pak. Kuning sekali warnanya itu. Kuning, bukan kuning tua, kuning muda. Wih, itu cantiknya. Wah, sudah. Artinya apa? Subjektif, Pak. Sudah, gak bisa mendapat tokan yang jelas. Contoh satu, contoh lain. Ada orang memuji temannya, Pak, orang itu baik loh, Pak. Masa, wih, baik, Pak, orangnya baik, Pak. Kamu tahu dari mana? Saya tahu Pak, benar orangnya baik. Padahal sholat kagak. Sholat enggak dia Pak? Kagak sholat. Dibilang baik Pak. Ada orang kedua, rajin sholat, taat sama Allah, beribadah. Dia bilang, dia tuh dia Allah percuma Pak, tuh orang gak bener. Jadi tadi jawaban Bapak, kenapa dipuji dia? Padahal dia gak sholat, gak ibadah, gak bener. Kenapa dipuji Pak? Karena dia pernah dapat duit. Sama dia pernah McLaren gagal Pak. Jengkel dia. Kagak dipuji. Iya enggak? Ini manusia. Berarti pujian manusia itu pujian yang bersifat materi. Hawa nafsu. Iya enggak? Inilah pujian kita manusia. Sama istri itu pujian. Pujian karena apa? Karena diri kita, karena sifat manusia kita. Tapi pujian kepada Allah bersifat mutlak, Pak. Maksudnya mutlak itu apa? Anda merasa, Anda tidak merasa, Anda tahu, Anda tidak tahu, Allah adalah zat yang patut dipuji. Allah zat yang patut dipuji dan harus dipuji. Anda tidak memuji Allah, runyam kamu hidupmu. Kenapa? Karena pujian kepada Allah itu adalah menyanjung Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah. Pujian yang seperti ini hanya milik alhamdulillah, milik Allah, zat yang hanya kepadanya aku beribadah. Lillah, li itu kepunyaan, milik. Lillah artinya milik Allah. Siapa Allah itu? Zat yang hanya kepadanya kami beribadah. Zat yang hanya kepadanya kami beribadah. Berarti pujian dengan lisan kita, dengan kecintaan, dengan pengagungan, hanya kita tujukan kepada zat yang aku beribadah kepadanya saja. Faham, Pak? Faham ya? Kalau memuji manusia dengan cara seperti ini, dia telah berbuat apa? Syirik, Pak. Menyekutukan Allah. Paham ya? Ini makna dari alhamdulillah. Makanya orang yang memuji Allah, baca zikir alhamdulillah, apa keutamaannya? Apa? Kan ada tuh di hadis Arba'in Nawawi. Ya nak, hadis yang keberapa? Hadis yang ke-37 apa ya? Apa bunyinya? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Zikir, rajin baca zikir dengan membaca alhamdulillah, sekali aja pahalanya bisa memberatkan timbangan di akhirat, Pak. Jadi ayat ini alhamdulillah, pujian milik Allah. Ini bukan kalimat berita, bukan ngasih tahu, manusia pujian itu milik Allah loh ya. Bukan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, maknanya adalah uhmudullah, pujilah Allah. Ini perintah Pak. Perintah yang datang dalam bentuk cerita, berita. Saya ulangi, alhamdulillah itu maknanya sebetulnya adalah perintah, seperti dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Artinya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memuji Allah dengan cara membaca zikir alhamdulillah. Paham? Baca zikir alhamdulillah. Berapa kali terserah. Kapan? Kapan pun. Apa keutamaannya? Tamla'ul mizan, bisa memberatkan timbangan di akhirat. Di hadis yang lain, wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap bacaan alhamdulillah sama pahalanya dengan orang yang berapa pahala orang bersedekah? 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang yaitu makanya disebut memberatkan timbangan karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Jadi jangan segan-segan membaca zikir alhamdulillah. Ibu-ibu yang lagi di rumah sambil masak, baca zikir alhamdulillah. Kenapa? Biar setan gak masuk. Kalau setan masuk, ngomel. Kalau ngomel, gak dapat pahala. Baca zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Khususnya ketika kita mendapatkan nikmat. Faham Pak sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Rabbil alamin. Orang Jawa bilang Rabbil ngalamin, Pak. Kalau lidah Jawanya terlalu tulen, Rabbil ngalamin, suruh makan pempek setiap hari biar berubah. Iya, biar berubah, Pak. Tapi kalau giginya rusak saya enggak tanggung jawab ya. Bayangkan minum cuka. Rabbil alamin. Tadi ingat, jangan dibaca Rabbil alamin. Jangan dibaca Rabbil alamin. Jangan. Alamin, jangan. Apa tadi artinya alamin? Sakit perut, Pak, artinya. Orang-orang yang mules-mules, Pak, artinya. Tapi pakai huruf ain. Rabbil ain, a ditekan, ditekan di tenggorokan, a. A. Ya. Kalau belum bisa bilang a, jam 1 malam gosok pakai emas 1 gram, Pak. Jangan dilakuin lo ya, disuruh ustaz katanya, runyam saya anak. Saya dikira dukun nanti akhirnya. Ya, oke, kita kembali ke sini untuk biar enggak terlalu tegang aja. Ya. Rob, apa artinya Rob itu, Mas? Hah? Rob. Orang mengartikan Tuhan, sebetulnya enggak tepat terjemahan Rob dengan artinya Tuhan itu. Apa artinya Rob? Rob itu ya, ya Rob, jangan diartikan sudah. Rob jangan diartikan. Sudah Rob aja. Apa artinya Rob? Rob itu artinya tiga. Rob itu artinya Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, Rob artinya Al-Malik, penguasa. Yang ketiga, Rob itu artinya Al-Mudabbir, maha mengatur. Apa artinya Rob? Pencipta, penguasa, pengatur. Rob. Paham ya? Alhamdulillahi. Terus lihat harokatnya. Harokat robnya mana harokatnya? Robba, robbu, atau robbi? Nah, alhamdulillahi. lillahi rabbi. Kenapa kok lillahi sama rabbi? Dalam bahasa Arab berarti rabbi itu kedudukannya sebagai sifat. Mensifati siapa? Mensifati Allah. Mudeng ra, Mbak, Mas? Faham enggak? Faham enggak? Apa bahasa Medan? Faham itu apa? Faham juga ya? Faham enggak, Mas? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi, coba perhatikan. Alhamdulillahi Rabbi. Kenapa kok Rabbi harokatnya kasroh ngikut lillahi? Kenapa? Karena Rabbi itu sifat. Sifat dari mana? Lillahi. Berarti sifat dari Allah. Berarti pula Allah punya sifat apa? Rabbi. Faham, Pak? Kembali ke makna tadi. Maknanya Rabb tadi apa? Pencipta, penguasa. Siapa yang mencipta? Siapa yang menguasai dan siapa yang mengatur? Balikin ke sifatnya. Siap, milik siapa sifat ini? Berarti yang mencipta itu adalah zat yang kita beribadah hanya kepada. Siapa yang berkuasa di sini? Zat yang kita beribadah hanya kepadanya, Allah, lillah. Siapa yang mengatur, yang bikin skenario semua? Siapa? Lillah. Hi, zat yang hanya kita beribadah kepada. Faham, Pak? Faham ya? Taruh tenggorokan saya kering, Pak. Faham enggak? Alhamdulillah. Lihat, fahami di makna tadi penjelasannya ya. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, bayang-bayangin makna satu-satunya. Ya. Alhamdu. Apa tadi alhamdu? Lillahi. Apa lillahi? Rabbi. Oh, Rabbi ini sifat. Sifat milik Allah. Berarti Allah yang bermakna zat yang hanya beribadah kepadanya kita. Memiliki sifat apa? Mencipta, menguasai, mengatur. Faham, Pak? Faham ya? Lanjutannya, al-alamin. Al-alamin ini bentuk jamak dari apa? Alam. Alam ini apa? Hah? Alam, kata para ahli tafsir mengatakan alam itu adalah selain Allah itu alam. Apa alam ini? Makhluk. Ya, barakallahu fi. Alam itu artinya makhluk. Jadi alam, kalau kita sebut alam semesta, maksudnya apa? Makhluk, ciptaan. Makhluk. Makhluk ini apa? Siapa? Selain Allah, makhluk. Sekali lagi, selain zat Allah, berarti dia makhluk. Faham? Kita hubungkan dengan Rabbil Alamin. Berarti semua yang ada di alam, baik yang ada di langit, langit 1 sampai langit 7, yang ada di bumi, bumi lapisan pertama sampai yang paling bawah, semua ini adalah apa? Ciptaan Allah. Rabbil alamin, menciptakan alam. Yang kedua tadi apa? Menguasai. Berarti alam dikuasai oleh siapa? Allah yang berkuasa, Allah raja. Yang ketiga, makna ketiga tadi apa? Berarti yang mengatur seluruh alam, mulai langit sampai bumi, lapisan paling bawah-bawah-bawah sono, siapa yang ngatur semuanya? Siapa yang memanage? Siapa yang bikin skenario semua? Siapa yang ngatur? Allah, Pak. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid itu ada tiga. Pertama, tauhid apa? Rububiyah itu apa? Rububiyah diambil dari kata Rob. Diambil dari kata Rob. Pencipta, penguasa, pengatur. Tauhid rububiyah artinya apa? Ya ini, alhamdulillahi rabbil alam. Berarti semua yang ada di alam ini adalah makhluk. Yang menciptakan siapa? Yang berkuasa pada diri kita siapa? Yang mengatur urusan kita siapa? Siapa Allah itu? Zat yang kita beribadah hanya kepada-Nya. Oleh karena itu, zat ini harus kita apakan? Kita puji, Pak. Faham alurnya? Alhamdulillah. Pujian milik Allah. Kenapa pujian milik Allah? Balik lagi jawabannya. Rabbil. Subhanallah. Menunjukkan apa ini, Pak? Kekuasaan Allah. Kebesaran Allah. Menunjukkan apa pula? Bahwasannya makhluk ini di mata Allah apa, Pak? Kecil. La yusawi janaha ba'udah. Kamu ini enggak sepadan dengan apa? Satu sayapnya nyamuk dibanding dengan apa? Kuasa. Enggak sama dengan satu sayapnya nyamuk. Enggak sama. Kecil manusia. Berarti manusia ini miskin. Miskin manusia ini, Pak, miskin. Berarti manusia ini membutuhkan siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa. Faham, Pak? Faham ya? Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian yang seperti ini didasarkan atas sifat apa tadi? Cinta. Dan yang kedua, pengagungan. Kenapa muncul cinta dan pengagungan? Karena Rabbil. Faham sampai di sini, Pak? Ya. Berarti sifat rububiyah, penciptaan, penguasaan, pengatur hanya milik Allah. Subhanallah. Makanya di hadis tadi, ayat ini haknya siapa? Allah. Kita lanjutkan, Pak. Ingat tadi keutamaannya tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, zikir membaca alhamdulillah pahalanya seberapa? Pahalanya apa? Memberatkan timbangan. Enggak mau berat timbangan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangannya itu berat. Maksudnya timbangannya berat apa? amal baiknya banyak pak. Fahuwa fi 'isatin radhiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai oleh. Apa kehidupan yang diridhai itu? Surga pak. Banyak zikir dengan membaca alhamdulillah. Kemudian maknanya lagi apa? Kita harus bertauhid kepada Allah bahwa alam semesta ini milik Allah. Alam semua Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur semua alam. Oh ini subur, oh ini kurang subur, oh ini sono subur banget. Siapa yang atur? Anak bapak. Ada anak bapak yang pendek, ada anak bapak yang tinggi. Anak saya yang nomor satu tingginya sesaya pak. Tingginya sesaya, kelas 1 SMP, cewek, saya tinggi. Adiknya yang nomor 3 kecil pak, pendek. Jadi kalau jalan sama kakaknya yang jomplang lah. Siapa yang ngatur? Wah pak, anak bapak yang satu Allah ciptakan cantik, yang satu biasa. Hidungnya mancung ke dalam. Siapa yang ngatur pak? Allah pak. Semua Allah yang ngatur. Rabbil bapak satu saudara. Ada saudara bapak yang istilah kita sukses duniawinya, sedangkan saudara yang lain bahkan kekurangan. Satu saudara pak. Siapa yang ngatur? Rabbil alam. Boleh kita protes? Boleh? Enggak. Saya tulis kisah di buku saya tentang rukun iman. Di buku yang keenam buat anak-anak, yang keenam iman kepada takdir. Sulit saya nulis buku itu kepada anak-anak. Akhirnya saya buatlah sebuah cerita-cerita habis itu. Cerita yang saya karang sendiri. Saya contohkan di situ sosok seseorang. Enggak salah saya kasih nama Ahmad atau siapa. Ini anak sekolah, ringkas ceritanya gini. Sekolah, Pak. Dari SD nilainya 10-10, Pak. Jadi dia dari SD beasiswa. Kenapa? Nilainya 10. SMP beasiswa, Pak. Dan dia dari keluarga miskin sekali, sangat miskin. SMP beasiswa, nilainya 10. Lulus SMP masuk SMA, dikasih beasiswa sekolah paling hebat. Beasiswa lagi, gak bayar lagi, Pak. Lulus SMA summa cum laude. Beasiswa perguruan tinggi. Kuliah summa cum laude, nilai sempurna. Ingat cerita ngarang ini loh pak. Saya ngarang ini pak ya. Summa cum laude kuliahnya. Dia kuliah dengan teman sebangku. Yang sebangku oon pak. Tahu oon pak? Apa? Gak pek uteknya pak, separuh pak. Pahlul kata orang Arab pak. Gak pinter bahasa halusnya. Susah dia belajarnya. Seringkali dibantu sama si Ahmad ini. Tugas-tugas Ahmad ini yang bantu pak. Lulus, ya lulus juga. Tapi lulusnya dengan nilai pas bandrol. Pas-pasan. Ahmad yang bantu. Ahmad yang ngajarin. Ahmad lulus kuliah cum laude. Lulus udah masing-masing. Ahmad membantu ibunya. Setelah selang berapa lama? Selama sekian tahun, Ahmad coba melamar pekerjaan biar ekonominya lebih naik. Melamarlah di sebuah perusahaan besar. gede perusahaannya, Pak. Sudah. Mega proyek, Pak, melamar di situ. Ngelihat nilainya sempurna, dipanggil, Pak, sama direkturnya, HRD. Anda diterima. Besok Anda diinterview langsung oleh direktur utama perusahaan. Wih, hebat, Pak. Besok jam 9 di ruang direktur utama. Ketemulah besok, cerita ngarang, Pak, entar. Ya. Serius amat saya lihat wajahnya. Saya cerita ngarang kok serius Anda. Tegang amat ngedengerin ceritanya. Ya. Akhirnya besok jam 9 datang, Pak, si Ahmad ini. Silakan dibukain pintunya sama sekretarisnya. Masuk ruangan mewah. Masuk. Direktur utama bilang, silakan masuk. Duduk. Direkturnya balik, enggak taunya siapa direktur utama pemilik perusahaan, temennya yang oon tadi, Pak. Kaget. Eh, Mat. Duh, kok kamu? Siapa yang mengatur ini, Pak? Allah. Mungkinkah ini terjadi? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Ada beberapa kasus contoh. Orang dulu lulus SD, Pak. Kaya lagi, Pak. Orang-orang pendatang dulu, orang Arab-Arab yang mendatang sini, saya diceritain, apa? Kalau dagang pakai sarung, pakai not buku kecil, saku dikantongin. Sukses dagangnya. Kakak bisa baca, Pak. Nulisnya huruf Arab. Gak bisa ngitung. Gak bisa ngitung. Tokonya gede, kaya raya, tanahnya di mana-mana, kan begitu kan? Datang. Pak, saya mau beli ini, bayar besok ya. Ya. Dicatat di bornya. Bapak baju kuning utang 500. Nyatetnya apa, Pak? Baju kuning lah. Kalau ini orang meninggal, baju kuning ini siapa? Tapi itu nyata loh. Ini gak ngarang loh, Pak. Ini gak ngarang kalau yang ini, Pak. Ini yang ini gak ngarang, nyata. Tapi Allah kasih apa? Anaknya lulus perguruan tinggi S1, S2. Apa kerjanya? Tukang jualin aset bapaknya. Iya enggak? Siapa yang ngatur kehidupan ini? Siapa, Pak? Allah. Patutkah kita protes? Hah? Enggak. Kalau kita menginginkan yang baik pada kehidupan kita, minta sama siapa? Rabbil. Inilah, Pak, manusia. Ini nilai tauhidnya, Pak. Faham sampai ayat pertama ini? Ayat yang kedua. Ar-Rahman, apa harokatnya? Harokatnya apa? Ayat yang kedua, Ar-Rahmah ni, kok ni? Berarti dia apa tadi? Masya Allah, faham? Ar-Rahmah, harokatnya apa? Ni, berarti dia sifat dari mana? Sifat dari lillah. Faham, Pak? Berarti nyambungnya kemana? Ke lillahi. Faham ya? Faham apa belum? Ya. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Berarti nyambungnya ke lillahi. Berarti Ar-Rahman sifat dari Allah. Ar-Rahim sifat dari, kenapa Allah itu patut dipuji dengan penuh kecintaan dan keagungan? Apa? Jawaban pertama tadi, karena Allah itu Rabb. Kan gitu kan? Jawaban kedua apa? Berarti karena Allah itu apa? Karena apa? Jawab aja, gak usah takut. Gak ada nilainya apa? Takut amat. Kenapa? Karena Allah sifat yang kedua apa? Ar-Rahman Rahim. Ya kan? Faham gak? Karena Allah itu punya sifat rahmah. Ya gak? Apa rahmah itu pak? Kasih sayang. Ya. Sekali lagi, ayatnya kedua, saya ulangi lagi. Berhubungan dengan mana? Eh? Lillah. Sifat dari lillah. Ya. Kalau kamu bapak ngantuk enggak nyambung, Pak. Ngantuk enggak nyambung, Pak. Udah gak nyambung kalau ngantuk dah. Paham ya? Oke, sekarang berikutnya. Rahman Ar-Rahim, ini adalah dua nama Allah. Berarti Allah punya nama apa? Rahman. Berarti Allah punya nama Rahman dan Rahim. Itu sebetulnya satu. Apa itu? Rahmat. Ya kan? Yaitu rahmat dipisah menjadi Rahman dan Rahim. Saya ulangi, Rahman nama Allah, Rahim juga nama Allah. Intinya satu sifat. Sifat apa? Rahmat. Ya, melahirkan dua nama. Nama Rahman dan nama. Berarti di ayat sampai kedua aja di sini menyebutkan nama Allah berapa? Berapa? Empat. Bagus. Yang pertama apa? Allah, Rabb, Rahman, Rahim. Ini sebabnya kenapa pujian itu hanya diberikan kepada Allah. Faham, Pak? Sekarang apa bedanya Rahman sama Rahim, Pak? Ketika disebutkan dua-duanya, Rahman, Rahim, pasti beda. Kalau sama, masa disebutin? Kalau sama, gak mungkin disebutin. Ketika itu berbeda, disebutkan. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Eh? Ya, barakallahu fiik. Rahman itu sifat. Ya, perhatikan. Jangan ditulis dulu. Rahman itu sifat yang ada pada zat Allah. Saya ulangi. Rahman itu sifat yang ada pada zat Allah. Berarti zat Allah itu memiliki sifat rahmah. Zat Allah. Faham makna zat ya? Diri Allah mempunyai sifat rahmah. Itu rahmah. Itulah nama Allah Rahman. Apa hubungannya sama kita? Ketika zat Allah diberi nama Rahman, dan ketika zat Allah mempunyai sifat rahmah, maka semua al-alamin, nah, kembalinya kemana? Al-alamin, semua al-alamin yang diciptakan, yang diatur, yang dikuasai oleh Allah, akan merasakan rahmat Allah semuanya. Faham tak? Faham tak? Saya ulangi. Rahman itu artinya zat Allah yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Ketika zat Allah memiliki sifat kasih sayang, maka al-alamin, semua makhluk yang telah Allah ciptakan, yang Allah atur, semuanya akan merasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Semua akan ngerasain rahmat Allah. Contoh, rahmat Allah di alam apa seperti Pak? Alam naja'alil ardo, apa mihada itu? Tidakkah Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan-hamparan luas? Apa itu? Allah jadikan bumi ini mata'an lakum wali an'a, Allah jadikan bumi ini kenikmatan buat kamu. Sudah. Bumi ini nikmat semua. Kekayaan alam ini Allah berikan kepada ciptakan manusia. Rahmat Allah. Artinya apa? Semua manusia, semua binatang akan merasakan dan menikmati kekayaan alam. Spesifik, orang lahir lalu dia jadi kafir, Pak. Nasrani umpamanya. Dia bisa menikmati bisa menikmati rahmat Allah yang bersifat umum ini. Dia bisa gali kekayaan alam, bisa kaya, Pak. Kenapa? Rahmat Allah. Paham enggak? Contoh lagi. Di antara rahmat Allah apa, Pak? Sehat walafiat tubuhnya. Ya, itu rahmat Allah. Mau dia kafir, mau dia ateis, gak punya agama, mau dia orang beriman, dia tetap akan bisa merasakan dan menikmati rahmat Allah pada dirinya. Dia bisa dapat rezeki, dia bisa kaya raya, bisa dia sehat walafiat. Bisa semua, Pak. Kenapa? Itulah rahmat Allah. Buah dari rahmat Allah sehingga semua makhluk akan merasakan rahmat kasih sayang Allah pada dia. Faham, Pak? Saya ambil contoh ilustrasi sedikit. Bapak tahu bunga sedap malam, Pak? Tahu bunga sedap malam, Pak? Tahu? Nggak tahu? Yang tinggi bunganya putih-putih itu, Pak, kecil. Hah? Tahu? Kenapa disebut sedap malam, Pak? Karena dia wanginya kapan? Malam doang, Pak. Iya enggak? Andai dulu saya masih SMA itu, ulang sekolah ngaji. Ngajinya itu lewat di jalanan sepi, gelap kampung, Pak. Kanan kiri itu kebon. Kebon apa? Kebon sedap malam ini, Pak. Jadi kalau sedap malamnya sudah mulai berbunga, lewat situ tengah malam gelap sepi bau wangi, Pak. Itu merinding itu bulu kita gitu, lewat situ udah gelap lari, Pak. Udah gak ngelihat kanan kiri, kitanya sudah lari. Kenapa? Wangi, Pak. Udah gelap wangi lagi, udah sedep, Pak, ya kan? Lihat. Yang menikmati wanginya kembang itu siapa? Yang nanam doang? Hah? Siapa? Semua yang lewat kena wanginya itu. Enaknya wanginya ya. Semua yang lewat. Walaupun yang nanam bilang, saya nanam bukan buat kamu, Mas. Saya nanam ini buat saya sendiri. Begitu? Bisa? Yang merasakan siapa? Ini contoh ilustrasi aja. Jadi Allah itu punya nama Rahman. Zat Allah memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu bisa dirasakan oleh siapa? Semua manusia, Pak. Mau Yahudi dia bisa kaya, mau siapa ateis dia bisa sehat badannya, Pak. Faham sini ya? Aneh ya? Nanti dulu, belum selesai. Rahim, rahim apa? Hah? Bapak tahu kayu gahru, Pak? Tahu? Kayu gahru kalau ditaruh dibakar wangi kan, Pak? Iya enggak? Kayu gahrunya dibakar, Pak. Yang mencium aroma wanginya siapa? Semua yang ada di ruangan itu bau wangi. Iya kan? Kemudian yang punya gahru ini nyamperin Bapak. Mas, apa? Mas, saya kasih ini. Apa itu, Pak? Ini minyaknya. Buat kamu saja. Paham, Pak? Minyaknya buat kamu. Yang dicium oleh semua orang yang mana? Asapnya, kayunya. Minyaknya, ekstraknya dikasih siapa? Hah? Semua orang? Kasih siapa? Tahu ekstrak kayu, kayu gahru, Pak? Separuh jari kita ini, Pak, separuh, seruas, jangan separuh, seruas jari kita itu harganya bisa $100, Pak. Seruas begini, seruas sih ya. Mahal kan? Mahal. Dicium oleh semua yang di ruangan, dikasih siapa? Orang khusus, Pak. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Rahman itu buat semua orang bisa merasakan, menikmati, mencium, semua bisa menikmati. Tapi kalau Rahim, apa? Rahmat Allah yang ada pada zatnya itu ada yang dikasih secara khusus, spesial kepada siapa? Orang tertentu saja. Seperti saya kasih contoh tadi. Paham gak? Contoh lagi. Apa? Pempek yang murah itu, ikan apa namanya? Berapa? Yang apa? Seribuan satu. Iya. Seribu. Iya. Ikan apa itu? Ikan gabus. Ikan gabus ya. Yang seribu ya. Sudah. Ikan yang paling murah deh, apa itu? Ikan busuk. Tapi kagak enak, jangan ikan busuk, Mas. Ah, ikan busuk kasih orang. Ikan apa? Ikan tempat. Sepat. Ya, ikan sepat. Umpamanya ini contoh aja loh, Pak ya. Ikan gabus apa ikan sepat itu. Ada sajian dikasih ke semua orang, Pak. Yang mana yang dikasih semua orang? Ya ikan sepat ini, Pak, dikasih semua orang. Ya kan? Kasih ikan sepat. Lalu ketika mau pulang, ada empek-empek khusus sama dia dibungkus rapi gitu. Dikasih siapa? Mas, Mas Ahmad. Ini bawa pulang Mas Ahmad. Apa yang mahal di ikan apa? Tenggiri. Belida. Yang ikan belidanya dikasih di Mas bawa pulang. Berarti ada yang memang spesial dan ada yang kelas. Tempe dipenyet sama sambel. Paham ya? Jadi yang dirasakan oleh semua orang itu kelas apa? Ikan sepat. Ya, sama tempe dipenyet sama sambal. Itu yang dirasakan oleh semua orang. Ada rahmat Allah yang spesial, dikasih khusus sama Allah. Kalau yang tadi gak dikasih, memang dia merasakan. Seperti kembang tadi, kayu garu dicium, memang dia merasakan itu. Tapi kelasnya kelas standar deh. Ada nikmat yang memang spesial dikasih oleh Allah, itulah namanya rahim. Yang dikasih berarti yang apa? Spesial, Pak. Apa itu? Iman. Apa itu? Amal saleh. Kalau rezeki, apa itu? Rezeki halal. Orang kafir, dia bisa menikmati rahmat Allah di alam ini. Bisa mereka menikmati semua. Tapi yang dinikmatin apa, Pak? Ikan sepat, Pak. Sama tempe penyet. Situ ada sambelnya, Pak. Pedas sekali sambelnya. Artinya apa? Ada haramnya di situ banyak, Pak. Kok bisa? Iya, karena dia tidak dikasih menu spesial. Kalau dia dikasih menu spesial, rahmat yang khusus spesial, yaitu iman, dia akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Itulah sifat Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Faham, Pak? Berarti Allah itu memiliki sifat apa? Rahman. Rahman inilah yang menentukan manusia masuk surga. Dan rahmat Allah berarti ada berapa? Ada dua. Rahmat yang bersifat umum, standar. Standar, nasi goreng. Ya standar, Pak, kecap, bawang putih dikeprok-prok, terus kasih digoreng, terus kasih kecap. Udah, nasi goreng, Pak. Ya enggak? Udah yang di pinggir-pinggir jalan kan. Tapi ada nasi goreng yang siap. Gak pakai bawang putih doang, dia pakai bumbu, dikasih kambing, Pak. Wah, melek mata, Pak. Minumnya jus. Wah, berdirinya kenceng, tahaknya itu terasa, Pak. Gitu kan, enak. Tapi kalau pakai nasi goreng kecap terus pakai tahak. Oh, ya. Tahak apanya, Pak? Saya kemarin habis pengajian di rumah sakit RSJM. Di pengajian RSJM, dokter-dokter spesialis gitu. Saya parkir motor saya. Si tukang parkir begini-begini. Saya ledekin tuh tukang parkir. Kang, kang, saya bilang. Orang Sunda kan. Kang, mas, sini. Habis makan kambing seekor, saya bilang. Kagak, Pak, apa bijinya kangkung, Pak, nyangkut. Bijinya kangkung, poro-poro, Pak, makan kambing. Bukan kangkungnya, Pak, bijinya. Jadi rahmat Allah. Berarti rahmat Allah itu ada berapa? Dua. Yang bersifat umum dan yang bersifat. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Patutkah kita orang Islam iri terhadap orang yang menikmati kangkung sama tempe penyet tadi, Pak? Kenapa? Enak ya dia ya, makan pakai tempe penyet gitu, Pak. Ada orang kiri gitu? Gila, Pak. Masa makan nasi doang, nasi sama tempe kamu iri? Maksudnya apa? Kadang kita ini, mohon maaf, melihat ada orang kafir, kaya raya, Pak, orang kafir itu. Atau melihat orang yang kagak ibadah, gak sholat, gak apa. Kemudian kita jalan sama anak kita. Nah, Makanya kalau sekolah itu yang benar, nanti kalau gede jadi kayak dia. Loh, ini orang tua. Orang tua kelas apa ini? Kelas tempe penyet ini orang tua. Tempe penyet diiriin. Ya kan? Tempe penyet itu, Pak. Itu kelas semua orang. Yang kita mau ya apa? Kita dengar berita tentang adik Musa. Nah, ini baru iri, Pak. Musa, ya Allah, coba anakku kayak Musa. Kan gitu kan? Nah, ini baru boleh iri, Pak. Kenapa? Itu kelas tempe penyet. Enggak, Pak. Dia spesial. Allah kasih dia. Jadi orang Islam yang punya iman, jangan iri sama orang kafir. Jangan iri sama orang yang punya, yang banyak maksiat, yang tenggelam dalam dunia. Kenapa? Kelas tempe penyet. Satu, yang kedua. Berarti yang kita harapkan dari rahmat Allah yang mana, Pak? Yang mana? Yang spesial, rahmat yang kedua, Pak, yang khusus. Apa itu? Iman, amal saleh. Kalau rezeki-rezeki yang mana? Yang halal. Ini yang surga, Pak. Jadi, kesimpulan lagi. Berarti semua yang ada di alam ini berjalan atas apa? Rahmat Allah. Tapi kan ada yang umum, ada yang dikasih. Mana yang lebih baik? Dikasih umum apa spesial? Baik. Mana yang lebih banyak? Umum apa spesial? Umum yang banyak. Yang spesial berapa orang? Sedikit. Wa qalilun min ibadiyah asyakur. Hamba-hambaku yang bersyukur itu jumlahnya dikit. Yang khusus ini dikit, Pak. Kenapa? Mahal ini. Ar-Rahmanir. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini dua nama Allah. Artinya di ayat yang kedua memunculkan apa, Pak, pada diri kita? Satu kata. Munculkan apa? Harapan. Agar kita termasuk hambanya yang mendapatkan rahmat khusus. Ini katanya. Ketika Allah memiliki Rahman Rahim, Allah memiliki sifat rahmat, maka melahirkan apa? Harapan. Kita berharap agar kita mendapatkan rahmat Allah yang spesial. Kita berharap agar kita mendapatkan iman, mendapatkan amal saleh, mendapatkan rezeki yang halal. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu rahmat spesial, Pak. Harap. Kembali ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama melahirkan apa? Cinta. Dengan penuh pengagungan hanya kepada Allah Rabbil. Ayat yang kedua melahirkan harapan yang tinggi kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Rahman Rahim. Faham, Pak, sampai sini? Faham? Allah rahmat. Lam yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada, Pak. Kita tidak bisa masuk surga karena amal kita. Seseorang akan masuk surga dengan apa? Rahmat. Berarti inilah rahmat yang spesial, Pak. Jadi kita hidup kita di dunia ini nyari apa, Pak? Nyari rahmat Allah yang spesial. Bukan nyari sekelas tempe penyet, Pak. Ya kan? Kita cari rahmat Jadi kita hidup untuk cari. Benarkah slogan orang barat, time is money? Benarkah itu? Berarti kalau orang berprinsip time is money, berarti dia sekelas apa? Tempe penyet, Pak. Paham ya? Jangan pulang pengajian yang diinget tempe penyet doang nanti, Pak. Paham? Yang kita cari rahmat, Pak. Kita hidup melek mata sampai merem lagi. Yang kita cari adalah surga, Pak. Apapun pekerjaan kita, kita ingin mendapatkan rahmah Allah. Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Jam berapa? Pertanyaan? Ya. Nanti kita lanjutkan di mana nanti malam? Nanti malam kita lanjutkan ayat yang ketiga. Di Masjid Sukabakti. Ya. Kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Enggak habis, kita lanjutkan besok pagi di Masjid Imam Syafi'i. Nanti subuh kita mengenal ta'awud sama basmalah. Ada apa dengan kalimat ta'awud dan ada apa dengan kalimat basmalah? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ini ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan berita seorang Ustaz yang murtad? Apakah beliau itu tidak pernah menafsirkan Al-Fatihah dengan baik? Seorang Ustaz yang murtad. Pertama, nanti kita akan bahas di pada ayat ihdinas siratal hidayah. Hidayah itu di tangan Allah, Pak. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang bolak-balikkan hati dengan cepat. Ya, makanya kita harus rajin berdoa kepada Allah. Yang kedua, kalau memang ini inti pertanyaan meragukan, maksudnya kok bisa dia seorang ustadz kok murtad? Masyarakat kita ini label ustadz itu gampang, Pak. Ya enggak? Cukup dengan baju koko, peci putih, ditambahi surban sedikit, udah. Jalanan cintakan. Benar kan? Apalagi tampang-tampang Arab sedikit, Habib. Iya kan? Udah gampang, Pak. Pernah haji, wah tambah, itu poin gede itu. Di media, di televisi itu ada dukun dipanggil ustaz. Iya kan? Itu yang pakai baju hitam-hitam itu yang di TV kan dipanggil ustaz. Jadi titel ustaz ini sekarang murah, Pak. 10.000 tiga. Jadi gampang sekali. Jadi apa kesimpulannya? Jangan melihat orang dari label. Jangan melihat orang dari pakaian. Jangan melihat orang dari penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah enggak melihat badan kamu, penampilan kamu, baju kamu. Tapi yang perlu kita lihat adalah amalnya, ilmunya dan amalnya. Menjawab pertanyaan, mungkinkah seorang ustaz yang faham tentang Quran dan hadis lalu dia murtad? Hitungan manusia, kita manusia mengatakan mungkin tidak. Tidak, Pak. Tapi kalau dia orang awam yang enggak faham Quran dan hadis lalu dia murtad, mungkin mungkin. Berarti ustadznya ustadz apa? Gombal, Pak. Abal-abal, Pak. Ya kan? Ya itu jawabannya. Apa yang harus dilakukan apabila mendapati imam salah dalam membaca surat Al-Fatihah, padahal sudah pernah diberitahu dan terkadang bacaannya masih apa ini? Dan terkadang masih salah. Pertama, ya kasih tahu terus, Pak. Ngasih tahunya jangan sekedar, Pak, mohon maaf bacaan Bapak masih salah, perbaiki, Pak, ya. Terus Bapak tinggal. Enggak bisa. Kenapa? Dia tidak tahu mana yang salah. Dia menganggap dirinya dia benar, Pak. Dia enggak tahu mana yang salah. Terus apa itu? Kalau ngasih tahu, kasih solusinya. Apa itu? Tegur, lalu ajarin. Loh, saya enggak bisa ngajarin. Ya udah, ayo belajar bareng-bareng. Nah, jadi jangan tegur aja. Kalau kita tegur aja, kita yang salah, kita enggak ngasih solusi. Jadi tegur, lalu kasih tahu. Loh, Bapak salah di sini loh, Pak. Loh, seharusnya gimana? Seharusnya itu bacanya seperti ini, Pak. Ayo coba Bapak baca. Nah, karena membaca Al-Qur'an ini caranya apa? Dibaca, didengar, diperbaiki. Lalu diulangi terus, bukan sekedar diingatkan. Kalau diingatkan dia enggak tahu mana yang salah. Jadi duduk bareng, kita dengarkan bacaan dia benar apa salah. Oh, kalau salah kita perbaiki. Salah, Pak, yang benar ini. Coba Bapak tirukan saya. Bapak ikuti saya. Nah, ini baru namanya proses pembelajaran. Ya. Kemudian, apa memang ada keutamaan dan sunnah membuka dan meminta doa dengan Al-Fatihah? Tidak ada sunnahnya, Pak. Sebagian masyarakat kalau mau membuka doa dimulai dengan Al-Fatihah. Mari kita bacakan Al-Fatihah kepada fulan, fulan, fulan. Al-Fatihah. Baca. Atau setelah baca doa, selesai baca doa, kemudian mengatakan, terakhir ditutup dengan apa? Baca Al-Fatihah. Adakah tuntunannya? Al-Imam As-San'ani di kitabnya Subulus Salam, di bab tentang jenazah, ini madhabnya Syafi'i. Imam San'ani madhab Syafi'i di Subulus Salam, beliau mengatakan, di negara saya yaitu Yaman, sering orang memulai doa dengan Al-Fatihah dan mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Ini adalah bid'ah yang mungkar. Ini madhab Syafi'i, ini Imam San'ani As-Syafi'i. Satu, Al-Imam An-Nawawi di Majmu' Syarah Muhadzab, bila mengatakan bahwa mengirim bacaan Al-Fatihah kepada seseorang itu pahalanya tidak sampai. Mengirim bacaan Al-Quran kepada seseorang pahalanya enggak sampai. Ini madhab Syafi'i yang diakui. Silahkan buka di referensi-referensi Syafi'i. Ya. Jadi memulai dengan Al-Fatihah, mengakhiri dengan Al-Fatihah, bukan Al-Fatihahnya yang salah, tapi tuntunannya yang tidak ada. Di masyarakat mengatakan, wah gak bener itu, masa orang baca Al-Fatihah disalahin? Loh, bukan baca Al-Fatihahnya disalahin, Bapak, tapi tuntunannya. Siapa suruh kamu makan sate di samping tong sampah? Yang nyuruh makan sate di seberang sampah siapa? Yang salah satenya atau yang makan? Yang makan, jangan sampai seberang sampah. Kan satenya enggak salah, Al-Fatihahnya enggak salah, Pak. Yang salah apa? Menempatkan bacaan ini yang salah, sehingga tidak ada tuntunannya. Ya, berikutnya, bagaimana hukumnya orang bisu atau tuli dia beribadah tapi tidak tahu niatnya, tapi ia tahu kalau beribadah itu untuk Allah. Apa ini? Kendala juga ia buta huruf, dan istri serta anak-anaknya juga kesulitan untuk menjelaskan. Orang kayak gini punya hukum tersendiri, Pak. Dia bukan orang normal. Dia biasanya kalau orang tuli itu bisu. Dia sebetulnya enggak bisu. Karena dia tuli dari lahir, dia tidak pernah mendengar kata-kata, sehingga dia enggak bisa ngomong. Tapi kalau orang bisu, belum tentu dia. Ya iyalah, namanya bisu doang kok tuli. Maksudnya, jadi kalau orang tuli, dia enggak pernah mendengar huruf. Ketika dia enggak pernah dengerin huruf, loh, yang diomongin itu apa? Pakai bahasa apa? Enggak pernah denger kok dia. Iya, nah. Lah orang kayak gini orang yang berkebutuhan khusus. Bagaimana dia berbicara? Berbicara sesuai dia. Sudah. Bagaimana dia niat? Ya sesuai dia niat. Bagaimana dia membaca? Ya membaca dengan cara dia. Sudah. Membacanya diem. Kita tahu cuma geleng-geleng tok kepalanya. Ya sudah, caranya dia itu. Niatnya ya semua dengan caranya dia. Kita enggak bisa menyamakan dia dengan kita. Kita bisa teriak-teriak, dia kan enggak bisa. Loh kalau zikir gimana? Ya udah zikir dengan cara dia. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan. Orang yang buta sama, dia beribadah sesuai dengan kemampuan dia. Bagaimana ngaji Quran? Ya sudah ngaji pakai Al-Quran Braille itu. Dia baca Al-Quran cuma dipegang begini. Saya pernah ngelihat Quran, saya pernah sekali ngisi pengajian, jamaahnya 100% buta. Semuanya buta, Pak. Saya mulai pengajian bingung. Ini saya pengajian sama siapa ini? Lah biasanya kan pengajian kan dipelototin kitanya kan. Loh ini enggak ada yang ngelihat. Yang sebelah saya panitianya ketawa-ketawa geli, "Ustaz ngomong aja." Ya udah deh. Akhirnya saya ngomong sambil kaki saya angkat, Pak. Saya angkat begini, kaki saya mendongkrong saya. Itu yang DKM nungging-nungging ketawa ngelihat saya ngisi pengajian. Saya bilang, "Jangan ketawa, kedengeran dia," saya bilang. Kaki saya angkat. Waktu itu capek, saya pegel kaki saya angkat, Pak. Itu kan dia enggak ngelihat. Saya ceramah aja ngomong. Sudah. Dia diem, kagak bergerak, kayak batu. Diem enggak gerak semestinya. Dua jam gini. Saya bilang, "Mas, denger enggak dia ini?" "Udah, Ustaz ngomong aja," katanya dia. Dengan cara dia sudah. Dan Allah kasih mereka kelebihan masing-masing. Ketika bertanya, saya bicara dari jam 9 sampai jam 11. Pengajian dari jam 11. Setengah 11 tanya jawab. Setengah 11 tanya jawab. Ada yang bertanya. Ustaz tanya, "Iya." Ya tadi diem tadi gini. Tanya Ustaz. "Silakan, Pak. Ustaz tadi mengatakan ucapan saya diulangi sama dia persis sama koma titiknya, Pak." Saya pengen, "Subhanallah. Diulangi ucapan saya, Pak, tanpa dikurangi katanya." Kata DKM, "Tahu kan Ustaz sekarang?" "Iya ya, subhanallah, Pak. Diulangi ucapan saya kayak rekaman tape diri puter lagi." Bengong saya, "Hah? Subhanallah. Itu kalimat saya." "Iya, kalimat Ustaz sudah dipakai tadi sama dia." Nah, itulah, Pak. Allah kasih kelebihan, Pak. Orang tuli, Allah kasih kelebihan, Pak. Jadi jangan diukur dia dengan kita. Ada sekolahan di Jakarta, daerah Kebon Jeruk. Sekolahannya ini khusus buat orang tuli. Mulai dari SD sampai SMA. Ada teman saya pernah diajak, kita ke sekolahan. Sekolahannya bagus, elit. Enggak dikasih tahu kalau ini sekolahan orang budek, enggak dikasih tahu, Mas. Enggak dikasih tahu, diem aja. Ini mahasiswa. Masuklah sekolah itu. Disambut sama anak-anak SD, SMP. Ngobrol sama anak SMP ini ngobrol dia. Ngobrol, Mas, ngobrol. Wah, kok ngobrol, ketawa dia. Ngobrol. Nyambung ngobrol. Si instrukturnya ketawa geli dia. Ini orang yang ngobrol gak paham siapa yang diajak ngomong. Ini anak jangan keluar. Yang kamu tahu gak ini sekolah apa? Gak tahu. Ini sekolah orang budek. Tahu budek kok? Bahasa Jawa. Sekolah orang tuli. Loh, lah tadi kok ngomong? Ngomong, denger. Allah kasih dia. Lu dari mana? Gak paham kan? Enggak, saya gak keluar kata-kata. Tapi kalau ngomong sama orang budek, paham tadi, Pak. Dari mana? Kerahan bibir. Kayak yang di televisi itu, perempuan itu kan, siapa itu kan? Sama siapa yang acara Kick Andy itu ya? Dipanggil ngomong. Iya, saya ngerti. Duh. Nah itulah, Pak. Jadi jangan mengukur semua dengan itulah rahmat Allah. Allah akan kasih rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Dan rahmat Allah bisa dirasakan semua orang, Pak. Orang yang mempunyai kelemahan fisik, dia tetap akan mendapat merasakan rahmat Allah pada dirinya. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah rahmat Allah. Tinggal pertanyaannya, dapat rahmat khusus tidak? Itu aja. Kemudian, mana yang lebih apa namanya? Rajih. Ketika kita sholat di belakang imam yang jahar bacaannya, apakah kita membaca Al-Fatihah atau tidak ketika imam selesai membaca Al-Fatihah? Oh iya. Jadi umpama dalam sholat maghrib, isya, subuh, pada dua rakaat pertama bacaan imam dikeraskan, ya kan? Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau makmum tidak usah membaca Al-Fatihah? Ya, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama fikih dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Diperselisihkan dengan kuat oleh para ulama fikih zaman dulu sampai sekarang. Apa perselisihannya? Jika sholat jahr yang dikeraskan bacaan tadi, maghrib, isya, subuh, pada dua rakaat pertama, sebagian ulama fikih mengatakan tetap makmum harus membaca Al-Fatihah dengan dalil hadis yang saya sebutkan tadi. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak boleh membaca Al-Fatihah. Kenapa? Dalil mereka ayat Al-Quran. Fa'idha quri Al-Quranu fastami'u. Jika Al-Quran dibacakan, dengerin. Ini perintah. Kemudian dengan hadis Nabi, hadis Aisyah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat, ditunjuk untuk diikuti. Dalil yang ketiga adalah hadis yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Qira'atul imami qira'atun lil ma'mum. Bacaan imam itu bacaan juga untuk para makmum. Dari dalil ini, sebagian ulama mengatakan makmum cukup mendengarkan bacaan imam, tidak usah membacanya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, jika kalian juga membaca sekarang, apa fungsinya kalian mencari imam yang bacaannya enak? Oh, imam kita cari, ayo terawih kita cari bacaan imamnya yang bagus, enak. Fungsinya apa kalau kalian ikut baca? Ya. Jadi ini perselisihan yang cukup lama dari para ulama zaman dulu sampai para ulama yang kontemporer pun yang baru-baru juga perselisihan yang cukup kuat sekali. Kalau saya pribadi, ya mungkin berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat tidak membaca. Saya pribadi lebih menguatkan tidak membaca pada bacaan yang dijaharkan. Bagaimana dengan hadis yang tadi? Hadis yang tadi adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Bisa diarahkan bahwa hadis ini bersifat umum. Adapun masalah sholat jahriyah telah disebutkan dengan hadis-hadis yang lain, khususnya hadis tadi qiraatul imami qiraatun lil makmum. Bacaan imam itu juga menjadi bacaan buat makmum. Wallahu alam. Mungkin kalau ada ustadz lain yang berceramah, beliau lebih menguatkan baca juga Al-Fatihah, tidak ada masalah. Ini perbedaan masalah fikih. Masalah juga di fikih ini adalah bacaan basmalah, Pak, yang dijahriyah. Apakah bacaan basmalah dikeraskan atau dipelankan? Umpama imam, ada imam yang membaca dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagi imam yang bismillahnya gak kedengeran, pelan dia. Tahu-tahu makmum mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang gak paham akan mengatakan, waduh imamnya gak baca bismillah tuh. Tidak, imamnya baca bismillah, tapi tidak dikeraskan dalam hati. Ini juga termasuk perbedaan pandangan fikih yang cukup lama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Di antara muaranya adalah apakah bismillah ini termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah atau dia berdiri sendiri. Yang mengatakan bahwa bismillah adalah bagian ayat di dalam Al-Quran berarti bismillah itu ayat pertama, lalu Alhamdulillah ayat yang kedua. Jika itu bagian dari ayat, maka bacanya harus dikeraskan. Bagi ulama yang mengatakan tidak, itu ayat tersendiri, itu berdiri sendiri seperti layaknya pada surat-surat yang lain, kecuali surat Bara'ah, surat Taubah, di mana surat-surat yang lain dimulai dengan bacaan basmalah yang berdiri sendiri, bukan ayat pertama pada surat-surat itu. Jika demikian, maka bacaan basmalah tidak dikeraskan, didukung dengan hadis-hadis yang lain. Seperti seorang sahabat mengatakan, saya sholat bersama Rasulullah, Rasulullah wafat, saya sholat di belakang Abu Bakar, Abu Bakar wafat, saya sholat di belakang Umar bin Khattab. Semuanya kalau sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak menyebutkan basmalah, artinya dipelankan. Nah, ini perbedaan pandangan. Jadi tidak perlu kita sampai bersitegang, saling menyudutkan, saling mengklaim gara-gara bacaan. Seperti mengatakan, jangan sholat masjid itu, kenapa? Enggak nyunnah. Enggak nyunnahnya apa? Imamnya kalau sholat bacaan basmalahnya dikerasin. Tidak, Pak. Kamu yang enggak sunnah sebetulnya. Kamunya yang enggak sunnah. Kamunya yang enggak paham. ya. Tidak ada masalah. Ini memang perbedaan pandangan dari ulama dulu sampai sekarang. Silahkan, mau dikeraskan, tidak dikeraskan, tidak ada masalah. Yang salah siapa? Yang salah kakak sholat. Iya kan? Yang tidak sholat berjamaah yang salah. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana keadaan kita sebagai makmum yang di belakang imam yang baca Al-Fatihah masih salah, sedangkan udah tadi dijawab mas. Bagaimana solusi? Ya, tadi ditegur, diingatkan. Tapi kalau terus ditegur kakak bisa, dikasih tahu nggak bisa, bapak salah di sini, diajarin, malah anda yang disalah-salahin sama dia, sok tahu kamu udah sono. Ya kan? Ya, tentu kita mencari masjid yang bacaannya lebih baik, jauh lebih mulia daripada imam yang bacanya belepotan. Makanya kalau nunjuk imam jangan asal senior. Ngelihat umur, ngelihat pengurus, melihat sesepuhnya, tidak. Tapi yang dilihat adalah kemampuan dia dalam membaca Al-Quran. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dalam sholat adalah orang yang paling banyak, yang paling bagus bacaannya. Ada lagi? Silakan. Artinya maksudnya bagaimana bacaan amin setelah bacaan Al-Fatihah gitu. Ya. Memang bacaan amin disyariatkan. Fa idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam selesai membaca Al-Fatihah dengan mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Memang itu dianjurkan sama Rasulullah SAW. Tapi bukan terus kenceng-kencengan suara. Amin. Kenapa? Pegel imamnya kelamaan. Jadi imamnya dikencengin bacaan aminnya. Gitu kan? Tidak. Sewajarnya aja. Amin. Apakah orang yang melakukan bid'ah secara tidak sadar tetap mendapat hukuman? Orang gak sadar, Pak. Apakah mungkin orang berbuat gak sadar? Kalau dia melakukan sesuatu tidak sadar, berarti apa? Pingsan. Kalau enggak, gila, Pak. Mungkin? Gak ada. Orang melakukan itu sadar, Pak. Tahu, Pak, apa yang dia perbuat. Tapi yang dimaksud ini mungkin orang melakukan bid'ah tapi dia jahil, tidak tahu mungkin maksudnya itu. Ya, tidak faham dengan kejahilan. Kalau dia dikatakan tidak faham, jahil, secara umum tidak bisa. Kenapa? Karena dia tetap berkewajiban untuk belajar. Apakah dia yatamada fil jahl? Apakah dia terus menerus dalam kebodohan dia, ketidakmengertian dia? Kalau dia dibiarkan dirinya terus menerus gak faham, salah dia. Orang tidak tahu itu sekali dua kali mas. Tapi kalau seumur hidupnya kan gak tahu, ya kebangetan namanya mas. Iya kan? Orang gak faham itu sekali dua kali, dua kali. Sekali dua kali lah oke. Tapi kalau seumur hidupnya gak tahu, ya dosa dia. Yang terjadi gimana? Sekali dua kali apa seumur hidup? Ya seumur hidupnya. Ya, kalau gitu gak ada alasan bagi dia. Ulama mengatakan orang tidak tahu gak dosa, gak apa-apa. Gak tahu yang mana. Sekali dua kali ya gak ada masalah. Nah, kalau kamu seumur hidupmu sudah 20 tahun kamu melakukan ini, ya bukan berarti kamu gak dimaafkan, ya dosa kamu mas. Apalagi orang yang ngingetin itu banyak. Mas gak boleh mas, ini beda. Wah itu kelompok Wahabi itu. Terus gampang pak, paling nuduh enak sudah pak, Wahabi. Loh mas, ini bid'ah. Gak apa-apa, bid'ah hasanah. Udah kamu baru belajar aja sok tahu. Loh. Ya ini bukan kagak tahu namanya. Ini namanya keras kepala mas. Dosa kak? Ya dosa. Dia harus belajar. Gak bisa terus menerus seperti ini. Dia harus belajar untuk mendapatkan yang terbaik agar agar amalnya diterima oleh Allah. Ada lagi? Adzan jam berapa? Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.